Aku rayu dirimu di dalam taman bunga. Sayangku, kau palingkan muka sambil mencium bunga. Sayangku, kau abaikan diriku ini. Mengapa merasa cemburu-cemburu pada bungamu itu? Merasa cemburu-cemburu pada bungamu itu. Sambil mencium bunga, sayangku, kau abaikan diriku ini. Mengapa? Sayangku, kau abaikan diriku.